Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Yudi. Selamat ulang tahun Pak Yudi. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, penuh berkah dari Tuhan. Pokoknya doa Dian yang terbaik untuk Pak Yudi dan keluarga. All the best. Selamat ulang tahun Pak Yudi. Sebersih sunyi mencekam diri, resahku berkidung di senja ini. Lembayu yang ungu, tak tahukah engkau senandungku berkisah untukmu. Senada tembang rinduku untukmu, kisahmu sendu dan syahdu. Berkaca di lubuk hatiku yang dalam, senada hatiku dan hati. Safari yang sudah memberikan tempatnya pada siang hari ini. Senada tembang rinduku untukmu, kisahmu sendu dan syahdu. Berkaca di lubuk hatiku yang dalam, senada hatiku dan hatimu. Di sini di keheningan diri, terbias satu demi satu. Sampaikanlah pada dia resahku, merindukan dirimu. Terima kasih.